Are kau si mure beli liu munyi liu munyi ngobra janji curang cungkling mencintai muda beli mengingkari aduh sakit hati ini tangis setiap hari mure beli liu munyi liu munyi ngobra janji curang cungkling mencintai muda beli mengingkari aduh sakit hati ini. Sakit.